Cinta. sekedar rasa pelipur sukma untuk sama sekian setara. sehari tiada berjumpa, hati susah serta gelisah. Katakan saja kalau kau cinta, ku tak suka bila kau memuja. Kini ku tahu maksud hatiku, terima. Dengar manis, aku rela menjadi pacarmu selama-lamanya. Pergi boleh pergi, jangan datang lagi, lebih baik ku tetap sendiri. Sehari tiada berjumpa, hati susah serta gelisah. Katakan saja kalau kau cinta, ku tak suka bila kau memuja. Kini ku tahu maksud hatiku, terima. Manis dengar manis, aku rela menjadi pacarmu selama-lamanya. Pergi boleh pergi, jangan datang lagi, lebih baik ku tetap sendiri. Thank you.

mana cinta. Bahagia rasanya diriku ini. langkah mulia hatimu. Semoga tercapai tujuan. Berilah diriku kekasih, cumbulah sepuas hatimu. Dengarlah suara hati. Apakah kau Thank you. 19 November hari terakhir cintaku pada

Di malam minggu. Thank you. pulang ceria.